wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kita masih di pelajaran yang ketiga halaman 18, yaitu pembahasan tentang isim tafdil. Isim tafdil, ya, isim yang menunjukkan makna lebih atau paling. Dan isim tafdil ini bisa digunakan dalam rangka membandingkan, ya. Contoh, saya lebih tinggi daripada dia. Saya lebih banyak duitnya daripada dia, dan seterusnya. Jadi bisa digunakan untuk membandingkan. Contoh, saya lebih tinggi daripada dia. Ana atwalu minhu jisman. Ana atwalu minhu jisman. Saya lebih tinggi daripada dia tubuhnya. Kemudian contoh yang lain, ana aktsaru minka malan. Ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak daripada dia hartanya. Atau kita ingin menyebutkan tentang seseorang yang lebih daripada orang yang lain. Contoh misalnya, Muhammad itu siswa yang paling tinggi di kelasnya. Maka bahasa Arabnya adalah Muhammadun atwalu talibin. Atwalu talibin, siswa yang paling tinggi fil fasli, di kelas. Ya. Maka isim tafdil di sini dengan merubah ke wazan af'alu. Aksaru lebih banyak, atwalu lebih tinggi, afqaru lebih fakir, dan seterusnya. Kemudian kita sampai di kemudian di pelajaran yang ketiga ini juga membahas tentang lakinna, ya, lakinna. Dan lakinna ini seperti inna, dari sisi sama-sama fungsinya adalah menasobkan khobar dan merofakkan isim, ya. Semoga masih ingat, menasobkan isim dan merofakkan khobar. Ini kejauhan. Nah. Misal, Allah itu Maha Pengampun. Allahu Ghafurun. Nah, Allah Maha Pengampun. Ini polanya mubtada dan khobar mubtada. Ini mubtada, ini khobar mubtada. Maka dua-duanya sama-sama marfu', dirofakkan dengan dommah. Kita masukkan inna, nah, maka ini berubah harokatnya menjadi fathah, menjadi fathah, maka menjadi innallaha ghafurun. Nah, lakinna seperti inna, dia ini rofa, ini nasab, ya, ini namanya isim inna, isim inna. Ini namanya khobar inna. Nah, lakinna sama seperti inna, namun kan maknanya beda, terjemahnya beda. Kalau inna sesungguhnya, kalau lakinna tetapi. Contoh, Muhammad itu pintar. Muhammadun dzakiyun. Nah, Muhammad itu pintar. Tetapi saudaranya jahil. Maka bahasa Arabnya lakinna, lakinna akhohu, atau saudarinya, tetapi saudarinya ukhtahu. Nah, ini nasab fathah, ya, sama seperti ini. Jahil, jahilun. Nah, jahilun. Jadi fungsinya sama seperti inna, namun terjemahnya kan beda. Kalau lakinna itu artinya tetapi atau namun. Kalau ini sesungguhnya, Muhammad itu pintar, namun atau tetapi saudarinya jahil. Itu sudah kita pelajari tentang lakinna. Kemudian ka'anna. Nah, kita juga mempelajari ka'anna, ya, ka'anna. Dan ka'anna sama seperti lakinna. Dia menasobkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Jadi ini namanya adalah ukhta, ini isim lakinna. Isim lakinna. Kalau ini khabar lakinna. Sama isim inna, khabar inna. Ka'anna ini adalah litashbih. Fungsinya litashbih. Untuk penyerupaan. Untuk menyerupakan. Contoh, seakan-akan Muhammad itu bulan. Nah, seakan-akan Muhammad itu bulan. Maka ka'anna Muhammadan. Nah, qamarun, bulan. Contoh yang lain, ka'anna Aliyan, seakan-akan Ali, Ali bin Abi Thalib, asadun, singa, karena beliau adalah orang yang pemberani. Nah, maka isim ka'anna itu dirofakkan dommah, dinasobkan fathah, sedangkan khobar lakinna ini dirofakkan dengan dommah. Ini sama. Jadi fungsinya sama-sama menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya, fathah, dommah. Kemudian, nah baru yang ke-8 ya, kita sampai di latihan 8 halaman 23. Halaman 23. Iqra' ma yali. Nah, bacalah berikut ini. Bacalah jumlah berikut ini. 11 bahasa Arabnya ahada asyara taliban. 12 Ithna asyara taliban. 13 maksudnya ada 13 siswa ya. 11 siswa ahada asyara taliban. 12 siswa ithna asyara taliban. 13 siswa thalathata asyara taliban. 14 siswa arba'ata asyara taliban. 15 siswa khomsata asyara taliban. 16 siswa sittata asyara taliban. 17 siswa sab'ata asyara taliban. 18 siswa thamaniyata asyara taliban. 19 siswa tis'ata asyara taliban. 20 siswa isyruna taliban. Nah, ini tentang bilangan dari 11 sampai 20. Nah, kemudian 11 dan 12 ya. Nah, ulang lagi penjelasannya. Untuk bilangan 11 dan 12, maka bilangannya baik pecahan satuan atau asyara puluhannya itu harus sama dan sesuai dengan ma'dudnya dari sisi muzakkar dan mu'annath. Artinya, kalau ma'dudnya yang dibilangkan itu muzakkar, maka sebelasnya wajib semuanya muzakkar. Dan dua belasnya juga wajib muzakkar. Jadi ma'dud itu yang dibilangkan, yang disebut bilang, apa ya istilahnya, kalimat yang dibilangkan. 11 siswa, maka siswa namanya ma'dud, yang disebutkan bilangannya, yang dibilangkan ya. 12 mobil, maka mobil namanya ma'dud. Nah, ada adad, adad ini bilangannya 11 12, namanya adadun, adad. Namun siswanya, pulpennya itu namanya ma'dud. Nah, adat ini harus mengikuti ma'dud kalau bilangan 11 dan 12 dari sisi muzakkarnya dan mu'annasnya. Dalam artian, kalau ma'dudnya muzakkar, maka adatnya harus muzakkar. Ma'dudnya mu'annas, maka harus mu'annas. Contoh ma'dudnya muzakkar, talib, siswa. Dan ini harus fathah, fathatain ya, isim mufrad fathatain. Maka 11 siswa, maka 11-nya harus mudzakkar. Ahadanya mudzakkar, asyaranya juga harus mudzakkar. Kenapa ini mudzakkar-mudzakkar? Karena ma'adudnya mudzakkar. Begitu pula 12, contoh pulpen. Nah, mudzakkar. Ya. Maka duanya, itsnanya mudzakkar, bukan itsnata. Asyaranya, puluhannya juga harus mudzakkar. Maka itsna asyara qalaman. Ini khusus untuk 11 dan 12. Maka 11, 12 harus mengikuti ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka ini semuanya mudzakkar. Bentar. Kemudian, kalau dia mu'annath, nah, siswi, maka talibatan, ya, dia harus fathatain ya, fathatain. 12 siswi atau 11 siswi, maka 11-nya harus mu'annath. Maka ihda asyarota. Nah, ini boleh sukun, boleh fathah. Ya, talibatan. Kemudian sayyarah mobil mu'annath. Nah, 12 mobil, maka ifnata asyarata. Bentar ulun angkat ulun. Nah, jadi untuk 11 dan 12 maka bilangan ini harus mengikuti ma'dudnya dari sisi mudzakkar dan mu'annath. Mu'annath, mu'annath juga. Mudzakkar, maka mudzakkar juga. Nah, berbeda kalau 13 sampai 19. Ini spidolnya satu aja kah? Adakah lagi? Spidol. Nah, contoh 13 ya. Maka ma'dud, jadi yang jadi patokan itu ma'dudnya. Ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya harus mu'annath. Contoh, 13 siswa. Tulis siswanya dulu, taliban. Nah, ini mudzakkar. Maka tiganya harus mu'annath. Maka salasata. Nah, kalau ini mu'annath, otomatis puluhannya mudzakkar. Nah, enggak mungkin salah satu asyarota, itu salah. Tidak ada dua-duanya mu'annath. Ketika ini mu'annath, maka ini mudzakkar. Salah satu asyarot taliban. Jadi 13 sampai 19, ma'dudnya mudzakkar, maka ini harus mu'annath. Nah, ininya mu'annath, mobil, 13 mobil, sayyaratan. Maka, asyrata atau asyarata. Boleh sukun, boleh. Nah. Salasa asyrata sayyaratan. Ini mu'annath, maka ini harus mudzakkar. Dan untuk 11, nah, perhatikan bilangan 11, 13, sampai 19. Nah, itu bilangannya semuanya fathah. Ihda asyara, ahada asyara, walaupun dimasuki huruf jar, misalnya min, tetap ini fat, dua-duanya fathah. Bilangan 11, 13 sampai 19. Misalnya dari 13 mobil, nah, maka tetap min thalatha asyara, 14 mobil, min arba'a asyarata, ini fathah selamanya. Karena ini mabni, 11, 13 sampai 19 ini mabni ujungnya tidak berubah. Selamanya dia fathah. maka tidak mungkin min salati. Min salatu enggak mungkin salah. Jadi untuk 11, 13 sampai 19 itu pecahan ini dan ini dia mabni ujungnya tidak berubah rubah. Antum pian masukkan huruf jar maka selamanya dia fathah tidak berubah rubah. Nah, berbeda bilangan 12. Nah, dia bisa berubah untuk bilangan 12. Yang muzakarnya ifna asyara. Yang mu'anasnya ifnata asyrata. Nah, ini bisa berubah menjadi ya. Contoh saya memukul 12 apa? 12 anak. Contoh saja. Anjing gin. Saya memukul 12 anjing kalban. Dorobtu. Dorobtu maka menjadi ifnai. Nah, alif menjadi ya. Karena ini seperti isim musanna. Ketika dia rofa dengan alif, ketika dia nasab dengan ya. Darabtus nai asyara kalban. Tapi ini tetap mabni, fathah selamanya. Namun untuk duanya, dia ketika mansub, kan maf'ul bih ini, maf'ul bih. Maka isim musanna dinasabkan dengan huruf ya. Darabtus nai asyara kalban. Begitu pula dengan ini. Darabtus natai. Nah, alif menjadi ya. Natai apa misalnya sayyaratan ya muannats. Nah, maka dia menjadi huruf ya. Sama seperti isim musanna. Apa bahasa Arabnya dua pulpen? Qalamani atau qalamaini. Nah, ini kan alif atau qalamai dengan ya. Nah, qalamaini alif dan juga dengan ini sama. Untuk pecahan duanya saja, maka ini bisa berubah ketika dia mansub. Adapun asyaratnya, asyarotanya, maka dia selamanya fathah. Dia mabni istilahnya. Itu untuk bilangan dua saja, ya. Maka dia bisa berubah dari alif bisa menjadi ya. Nah, itu ada latihan. Nah, itu kan cuma menyebutkan angkanya saja. Maka pian yang menyebutkan sesuai dengan kaidahnya. Maka tadi ulun ulang bahwa yang menjadi patokan itu adalah ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka adatnya bagaimana? Kalau 11 dan 12, maka ma'dudnya muzakkar, adatnya harus muzakkar. Kalau 13 sampai 19, ma'dudnya muzakkar, adatnya mu'annas. Ma'dudnya mu'annas, adatnya harus muzakkar. Nah, ayo latihan. Ada 9, ya. Ada berapa pian? 9 orang adalah? Ada 5. Belum tambah 1 jadi 22. Ini kan 9 nih. Nah, ya. Ayo. Silakan yang pertama ingin menjawab nomor 1 dan nomor 4. Nomor 1 dan nomor 4. Halaman 23. Ada mikrofon? Oh, belum. Kedengaran mikrofonnya? Yang nomor 4 Ustaz. 1 dan 4. Yang nomor 4 kan isrun belum dijelasin Ustaz. Ustaz. Ya. Yang 20 kan belum dijelasin. Oh ya. 20 ya. Ya, satu lagi. 20. 20 ini seperti jamak muzakkar salim. Muslimuna isruna. Itu seperti jamak muzakkar salim, ya. Isruna dan muslimuna. Nah, sama-sama tambahan waw dan nun. Tambahan waw dan nun. Perhatikan jamak muzakkar salim. Apa bahasa Arabnya kaum muslimin? Maka bisa muslimuna dan muslimina. muslimuna atau muslimina. Nah, 20 juga sama. 20 bisa isyruna, bisa isyrina. Nah, isyrina. Nah, isyruna dan ini ketika marfu, ketika marfu, ini ketika mansub dan majrur ya. Tapi kita belajar marfu dulu lah. Jadi ketika di durusul lughah, maka penulis cuma menjelaskan tentang isyruna dulu ya, belum isyri, isyrina. Belum perubahannya ya. Dia beliau cuma menyebutkan tentang isyruna, artinya 20. Isyruna ini selamanya na-nya fathah. Ya, afwan. Dia ya memang kalau jamu mudzakkar salim kalau nunnya kan harokatnya tidak berubah. Namun yang berubah adalah huruf wawnya. Dia bisa isyruna atau isyrina. Sama seperti jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi misalnya saya 20. Jadi ini pemakaian isyruna baik mudzakkar atau muannats tetap isyruna, tidak ada perubahan. 20 siswa isyruna taliban. Nah, tetap taliban ya. 20 siswi tetap isyruna talibatan. Tidak ada perubahan. Muzakkar kah muannas kah tetap isyruna. Tetap isyruna. Ya, 1 dan 4. Silakan. Berarti yang di soal ini semuanya bentuknya marfu. Ya, marfu. Ya, semuanya marfu. Benar. Fil fasli tis'ata asyara taliban. Ya, fil fasli tis'ata mu'annath karena taliban mudzakkar. Fil fasli tis'ata asyara taliban. Terus nomor 4. Indi isyruna riyalan. Ya, indi. Apa artinya indi isyruna riyalan? Saya punya 20 real. Ya, saya punya 20 real. Ya, silakan. Ini 20-nya ini kedudukannya apa, Ustaz? Indi isyruna menjadi mubtada. Menjadi mubtada. Mubtada. Indinya menjadi khobar mubtada. Mubtada muakhir. Kemudian indinya menjadi khobar mubtada muqaddam. Muakhir itu yang terdudi. Kan normalnya mubtada itu berdahulu kemudian baru khobar khabarnya. Namun khabarnya duluan baru mubtadanya berdudi. Maka namanya mubtada muakhir. Nah, yang terdudi. Kalau ini indinya menjadi khabar mubtada muqaddam yang didahulukan. Jadi intinya isyruna i'rabnya menjadi mubtada, kemudian indi menjadi khabar mubtada. Adapun riyalan menjadi tamyiz, menjadi tamyiz. Penjelas dari kalimat 20. Nah, kan mubtada khabar itu maknanya sudah sempurna. Maknanya sudah sempurna. Namun ketika riyalannya ulun hapus, ulun hilangkan, saya punya 20. 20 apa? Kan masih belum jelas. Padahal secara susunan dia sudah sempurna, mubtada dan khobar mubtada. Karena dia belum jelas maknanya, maka harus ditambah dengan tamyiz penjelas. Oh, ternyata 20 real. Nah, itu maksud dari tamyiz. Penjelas dari sesuatu yang mubham, yang masih samar, belum jelas. Kemudian berikutnya silakan nomor 6 dan nomor 7. Ya, nomor 6 dan nomor 7. Yang penting pian bisa menyebutkan bilangannya, ini muannaskah mudzakkarkah, itu sudah cukup sudah. Walaupun misalnya harokatnya salah-salah pian sebutkan enggak apa-apa. Bi hadhil madinati 14 masjidan. Coba ulang. Bi hadhil madinati ya. 14 Asyara ya, asyara. Terus masjidan. Ya, masjidan ya. Fi hadhil madinati 14 masjidan. Nah, kenapa 14 bu? Karena masjidnya mudzakkar. Maka 4-nya harus muannats. Ya. Nomor 8. Fi hadzal kitab. Nomor 7 afwan, nomor 7. Aman. Samanu hadzal kitabi ya. 17 riyalan. Ya. Harga kitab ini 17 rial. Ya. Kemudian nomor berapa ini panjang ya? Ini panjang namun biasa aja Bang, kada terlalu sulit. Nomor 3 dan nomor 5. Nah, nomor 3 ini ada di Al-Qur'an. Nomor 3 dan nomor 5. Bismillah. Ra'a Yusufu alaihi salam. Alaihi salamu fil manami ahada asyara kaukaban. Ya, artinya apa, Bu? Ra'a melihat Yusuf melihat di mimpi 11 planet atau bintang, 11 bintang ya, maksudnya bintang. Nabi Yusuf melihat di mimpinya 11 bintang. Kenapa biar menyebutkan ahada asyara bukan ihda asyarata? Karena ma'dudnya ya, yang mudzakkar. Maka adatnya harus mudzakkar juga. Karena ini bilangan 11. Jadi 11 dan 12 harus mengikuti ma'dud. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka 11 12 harus juga mudzakkar. Kemudian nomor 5. Kam fundukan fi hadza syari' Syari'i fihi 13 13. Coba ulang. Fihi fihi 13 funduqan. Ya. Kenapa pian menyebutkan 13 muannas? Karena ma'dudnya muzakkar. Ya, karena ma'dudnya muzakkar. Apa artinya, Bu? Kam fundukon. Berapa pondok? Berapa hotel? Berapa hotel di jalan ini? Di jalan raya ini. Oh, di jalan raya ini. Di sini padanya atau di padanya dalam? Padanya ada 13 hotel. Ya. Di dalamnya atau padanya ada 13 hotel, ya. Kemudian yang berikutnya nomor 3 dan nomor 9. Nomor 3 dan nomor 2. Jadi cukup deh nomor 2 aja, Gin. Karena nomor 2 itu jawabannya 2. Nah, jadi satu soal aja. Nomor 2 silakan. Indi 15 kitaban balik. Kada mungkin, Bu. Kalau khamsatanya muannas, asyaranya harus muannas juga. Ya. Indi asyara kham limanya dulu. Indi kham 15 kitaban ya. Balighatal arabiyyah. Bilughatil arabiyyah. Bilughatil arabiyyah. Wa isna asyara kitaban bil lughatil faransiyati. Ya. Indi khomsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyati. Apa artinya, Bu? Saya punya 15 kitab berbahasa Arab. Ya, dan 12 kitab berbahasa Perancis. Ya, Perancis. Saya punya 15 kitab dengan bahasa Arab dan 12 kitab dengan bahasa Perancis. Ya, untuk apa ya? Kitab bahasa Perancis. Jadi, nah, khusus 12 ulun jelaskan kembali. Kan 12 itu untuk mudzakarnya isna asyara. Na asyara. Kemudian muannasnya isnata Asyarata atau asyrata boleh dua. Nah, boleh dua. Nah, untuk alifnya ini ya. Nah, ini namanya hamzah wasal atau alif wasal. Kalau dia berada di awal maka dibaca 12 siswa itsna asyara taliban. Kita baca i kan? Itsna asyara taliban. 12 sapi itsnata 12 mobil itsnata asyrata sayyaratan. Kita baca i. Namun ketika dia berada di tengah maka ini tidak dibaca. Nah, kita tambah waw. Di tengah kan berarti dia, maka wasna bukan waisna lagi, tapi wasna asyara taliban. Wasnata asyrata saya. Kenapa dia? Karena ini diawali dengan hamzah wasol. Hamzah wasol. Sama seperti kalimat ismun, isim nama. Apa bahasa Arabnya? Siapa namamu? Bukan ma ismuka. Nah, ya bukan ma ismuka. Tetapi nah, bentar salah. Nah, bukan ma ismuka tapi mas muka. Nah, kenapa? Karena ini hamzah wasal. Maka ketika dia berada di tengah tidak dibaca. Langsung mas muka. Nah, ketika dia berada di awal kalam ismi baru dibaca i-nya. Sama dengan ini. Ketika dia berada di tengah maka wasna asyrona taliba. Wasnata asyrata sayyaratan, ya. Hamzah wa wasal namanya tidak dibaca kalau dia berada di tengah. Hamzatul wasli atau alif wasal, hamzah wasal aja. Ini yang familiar. Hamzatul wasli atau wasal. Nah. Jadi tadi jawabannya kalau dia hamzah wasal maka mana tadi? Ya. Wasna, nah wasna bukan waifna karena berada di tengah. Wasna asyara kitaban bil lughatil faransiyati. Sisanya 8 dan 9. Silakan. Fi hadzal kitabi kitabai kitabi kitabi fi hadzal kitabi ashruna pelajaran dar darasan ya nomor 9 fisana dalam setahun fisanati ya fisana. Kalau bukan bukan fis sunnah ya, ini fis sanati. Fis sanati. Ya. Ayo. Aishruna. Itu 12. Dua. Ya, 12. Bukan 21, 12. Okay. If. Isna. Ya. Itu kan ma'dudnya muzakkar, syahrun muzakkar, maka 12-nya harus muzakkar. Isnata isna asyarat isna asyara isna asyara syahro ya syahron syahron ya. Ya karena bilangan 11 dan 12 maka ma'dudnya mudzakkar maka 11 12 juga harus mudzakkar maka fisanati dalam setahun, sanah setahun. Kalau sunnah itu sunnah beda. Ini sanah. Fisanati dalam setahun. Ithna asyara syahron ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Nah, ini bilangan dari 11 sampai 20. Nah, sekarang kita akan selanjutnya ya. Kita akan belajar bilangan urutan. Pelajaran ke-1, pelajaran ke-2 itu urutan. Pelajaran yang ke-1 maka berbeda dengan 3 pelajaran, 4 pelajaran. Beda. Jadi setelahnya kita akan mempelajari bilangan yang menunjukkan urutan. pintu ke satu, pintu kedua, pintu ketiga. Bukan tiga pintu, bukan empat pintu, bukan. Menunjukkan urutan. Nah, jadi apa bahasa Arabnya? Empat pintu dengan pintu keempat. Itu beda Bu ya maknanya. Empat pintu berarti kan pintunya ada empat. Kalau pintu yang keempat berarti menunjukkan urutan. Ada pintu ke satu, pintu kedua, pintu ketiga sampai pintu keempat. Itu maknanya beda. Nah kalau empat pintu maka bahasa Arabnya arba'atu abwabin, arba'atu abwab. Tapi kalau pintu keempat al-babur rabi'u. Nah ini pembahasan kita selanjutnya. Bilangan yang menunjukkan urutan. Nah perhatikan, ikra' ma yali, bacalah berikut ini. Satu, ad-darsul awalu, pelajaran yang pertama. Nah, ad-darsul thani, bukan thaniyu ya. Ad-darsul thani, pelajaran yang kedua. Ini menunjukkan urutan. Ad-darsul thalisu, pelajaran yang ketiga. Ad-darsul rabi'u, pelajaran yang keempat. Bukan empat pelajaran, lima pelajaran, bukan. Tapi menunjukkan urutan. Ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Jadi, pelajaran yang kelima bukan ad-darsul khamsah, bukan. Kalau menunjukkan urutan, maka seperti ini polanya. Al-awwalu, as-thani, as-thalith, ar-rabi, al-khamis, as-sadis, dia pakai alif lam. Dia pakai alif lam. Ad-darsus sadisu, pelajaran yang keenam. Ad-darsus sabi'u, yang ketujuh. Ats-tsaminu, yang kedelapan. At-tasi'u, yang kesembilan. Al-ashiru, yang kesepuluh. Nah, ini di pelajaran ke-1 sudah kita bahas sebenarnya tentang na'at man'ut atau sifat mausuf. Nah, pemilik sifat. Ada pemilik sifat, ada sifatnya. Contoh yang di juz 1 ya, Durusul Lughah. Ustadz, contoh yang lain, laki-laki yang soleh itu sakit. Nah, ini contoh yang di juz yang pertama. Ar-rajulu as-solihu. Nah, maridun. Ar-rajulu. Nah, ini kan mubtada nih. Mubtada kan rofa, domah nih. Maka sifatnya, ini sifat, apa sifat laki-laki? Soleh. Maka juga harus sama. Nah, ujungnya sama-sama domah. Dia pakai alif lam, maka juga pakai alif lam. Itu sifat, ini namanya pemilik sifat. Mausuf, pemilik sifat. Ini sifatnya. Nah, kalau pemilik sifatnya domah, dia juga domah. Pemilik sifatnya pakai alif lam, maka sifatnya juga pakai alif lam. Sakit ini menjadi khobarnya. Ini mubtada sekaligus menjadi pemilik sifat. Ini khobarnya. Nah, kita contohkan lawan pelajaran kita. Pintu yang pertama itu rusak. Nah, pintu yang pertama itu kuat. Pintu yang pertama itu kuat. Maka al-babul au walu. Nah, au walu. Karena ini pakai alif lam, ini juga pakai alif lam. Karena ini domah, ini juga domah. Rusak, kuat, kawiyun. Kawiyun. Jadi ini namanya apa? Mubtada sekaligus mausub, pemilik sifat. Sifatnya apa? Ini sifat ya. Pintu yang pertama. Pintu ini sifatnya yang pertama. Dia kuat. Nah, karena ini perhatikan, marfu dirofakkan dengan dommah, maka ini dirofakkan dengan dommah. Ini pakai alif lam, ini juga pakai alif lam. Ini mudzakkar, ini juga mudzakkar. Nanti beda lagi kalau mu'annas, ini menjadi ula. Misal, mobil yang pertama rusak. Nah, as-sayyaratul ula. Nah, menjadi mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena pemilik sifatnya mu'annas, ini juga mu'annas. Kalau mudzakkar, mudzakkar. Kalau pakai alif lam. Kalau dia pakai tanwin, ini juga pakai tanwin. Jadi polanya apa? Mausuf dan sifat. Pemilik sifat dan si sifat. Nah, itu pelajaran yang kita bahas ya. Jadi bilangan Yang menunjukkan urutan itu adalah polanya sifat mausuf atau na'at dan man'ut. Ya, nama lainnya adalah na'at dan man'ut. Na'at itu sifat, man'ut pemilik sifat. Nah, baru latihan 11. Tapi di sini penulis menyebutkan yang muzakkar, belum mu'annas. Ad-darsul awwalu. Beda misalnya mata pelajaran pertama. Mata pelajaran kan mu'annas. Apa bahasa Arabnya mata pelajaran? Al-maddah. Al-maddah. Nah, al-maddah. Ini mu'annas. Tak marbutoh. Mata pelajaran pertama. Pertama bukan awal. Karena mu'annas, maka ini harus mu'annas juga. Al-ula. Menjadi al-ula. Tapi penulis di sini beliau bertahap dulu. Jadi pian harus memahami dulu yang muzakarnya bagaimana. Yang muzakarnya bagaimana. Nah, perhatikan. In'at. Sebutkan na'at. Ya. In'at. Bikinkan na'at atau sebutkan sifat al-asma al-atiyata, isim-isim berikut bil adadit tartibi, ya, dengan bilangan tartib atau dengan bilangan urutan seperti di atas. Ad-darsul awwalu, ad-darsul tsani, ini namanya adadut tartib, bilangan berurutan. Al-mushtaqi yang diambil, al-mushtaqi yang diambil minal adadil madhkur, dari bilangan-bilangan yang disebutkan, disebutkan di atas. Amama kulli wahidim minha, di depan setiap satu kata darinya. Contohnya apa? Al-yauma 8. Dibikin urutan hari ke-8. Nah, jadi misal hari ke-8 setelah saya menikah. Nah, apa bahasa Arabnya hari ke-8? Nah, bukan 8 hari, bukan Bu ya. Bukan 8 hari, maksudnya apa? Menunjukkan urutan hari ke-8. Di hati atasnya 8 as-saminu. Maka al-yaumus saminu. Hari ke-8. Nah, gampang Bu ya. Pian cuma melihat yang di atasnya saja dulu. Nah, ayo. Contoh yang nomor bawahnya atau libu. Siswa ketiga. Contoh misalnya siswa banyak hendak tes. Maju siswa pertama. Silakan siswa pertama maju. Urutan kan? Kemudian silakan siswa yang kedua. Nah, siswa yang ketiga. Apa bahasa Arabnya? Bukan tiga siswa, bukan, tetapi siswa yang ketiga. Maka at-talibus salisu, bukan salasah, tapi urutan. At-talibus salisu, siswa yang ketiga. Nah, insyaallah ini bisa dipahami. Silakan. Yuk, gilirannya ya. Menunjukkan bilangan urutan. Nah, silakan jawab nomor 10 dan 4. Ingat Bu ya, di sini ulun belum, di sini ada yang muannas ya, afwan. Di sini ada yang muannas. Nah, jadi muannasnya penulis tidak menyebutkan. Ulun tulis dulu. Kalau satu al-awwal, muannasnya al-ula. Sisanya tinggal tambah tak marbutoh. Nah, jadi ini mudzakkar, ini muannas. Ini urutan Bu ya. Satu, nah maka al-awwalu as-al-ula muannasnya. Al-ula. Nah, ini al-awwalu. As-sani, ini muzakkar laki-laki. As-sani, bukan as-saniyu ya, as-sani. Maka muannasnya tinggal tambah tak marbutoh. As-saniyatu. Nah, as-saniyatu. Nah, sisanya sama. As-salisu, as-salisatu. Ar-rabi'u, ar-rabi'atu. Al-khamisu, al-khamisatu. As-sadisu, as-sadisatu. 6. As-sabi'u, as-sabi'atu. As-saminu, as-saminatu. At-tasi'u, tasi'atu. Al-ashiru, al-ashiratu. Yang beda cuma ini saja. Bukan al-awalu, al-awalatu. Salah. Al-awalu, mu'annasnya. al-ula. Sisanya tinggal tambah tak marbutoh kalau mu'annath. Nah, ayo. Silakan jawab nomor 10 dan nomor 3 ya. Nomor 3 ad-darsu dan nomor 6 fisanati. Nah, silakan. Yang bilangannya 10 dan 4. Nah. Itu pelajaran yang ke-10. Kemudian di tahun ke-4. Nah, ayo Bu, silakan. Kalau mudzakkar, mudzakkar juga. Kalau bilangannya mudzakkar, maka ma'adudnya mudzakkar. Bilangannya mu'annas, maka ma'adudnya mu'annas. Ayo silakan. Pelajaran ke-10. Nah, apa bahasa? Ad-darsu. Disambung alif lamnya. Ad-darsul. Ad-darsun. Ke-10, apa bahasa Arabnya? Di atasnya ada tuh. Itu sama persis itu. Ad-darsul ashiru. Ya, ad-darsul ashiru. Pelajaran yang ke-10. Nah, ini urutan ya, bukan ad-darsu asyaratu salah ya. Kalau menunjukkan urutan, maka ad-darsul ashiru. Nah, kemudian di tahun ke-4. Nah, di tahun yang ke-4. Nah, apa bahasa Arabnya? Fisanati. Itu mu'annas Bu ya, maka empatnya mu'annas kan. Pakai tak marbut. Fisanata. Fisanati. Betul, ada huruf fi maka dia kasrah. Fisanati. Fisanati. Ar-rabi'ati. Ya, ar-rabi'ati. Karena sanati ti-nya kasrah, maka rabi'ati juga kasrah. Kan dia sifat. Sifat harus mengikuti mausuf, harus mengikuti pemilik sifat. Nah. Fisanati di pada tahun fisanati. Ini kan kasrah karena kemasukan huruf jar. Maka yang ke-4, nah harus juga kasrah, ini juga mu'annas, maka harus mu'annas juga. Ar Rabi'ati. Nah, ro karena pemilik sifatnya kasrah, maka sifatnya juga kasrah. Alif lam, alif lam juga. Dia mu'annas, mu'annas juga. Nah, harus sama. Sifatnya harus mengikuti pemilik sifatnya, alif lam, alif lam. Mu'annas, mu'annas. Kasrah, maka juga kasrah. Nah, ayo. Kemudian yang berikutnya bilangan 1 dan 6. Ayo Bu, silakan Bu. Juz yang pertama, nah, juz yang ke-1 dan siswi yang ke-6. Juz'ul awal. Al itu alif lam. Al juz'u. Al juz'ul awal. Nah, lu la li. Al juz'ul aw awal. Aw awlu. Al juz'ul awalu ka awala ka wa. Itu penting gue. Awalu, awala, awali. Juz'ul awalu. Al awalu ya. Al juz'ul awalu. Juz yang pertama. Pertama atau ke-1. Nah. Kemudian siswi yang ke-6. Yang ke-6. At-talibatul. At-talibatus itu disambung. At-talibatus sadisatu. Ya, pakai tak marbutah Bu ya, mu'annas. At-talibatus sadisatu. Artinya apa Bu? Siswi yang ke-6. Yang ke berapa Bu? Ke-7 ke itu ada angkanya. Ke-6. At-talibatus sadisatu, siswi yang ke-6. Kemudian yang berikutnya 7 dan 2. Ayo Bu, silakan. Rumah yang ke pian misal bisa misal punya rumah 8. Rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga. Nah, rumah ke-7. Nah, apa bahasa Arabnya? Al-baitus sabi'u. Ya, baitunya mudzakkar ya. Ya. Al-baitus sabi'u, rumah ke-7. Kemudian al-juz' usaniu. Ya, bukan saniu, Bu. Dia sukun ujungnya. Oh. Al juz'us usani. Ya. Al juz'us usani. Nah, ini jadi 1 sampai 10 ini pengecualian bilangan 2. Bilangan 2 yang muzakkar ya. Bilangan 2 asani ini, nah dia bukan saniu tapi asani. Nah, bukan asaniu ya, tapi dia asani. Ini sama kasusnya seperti al-qadi, isim kalau kita belajar nahu namanya adalah isim manqus. Nah, al-qadi bukan dibaca al-qadiu. Salah, tapi sukun al-qadi as-sani. Nah, ini ujungnya sukun. Ini namanya dalam ilmu nahu adalah isim manqus. Ismul manqus. Apa artinya? Kada muat lagi. Manqus. Naman terus isim yang berakhiran ya, ya lazimah namanya. Isim yang berakhiran ya lazimah. Lazimah ini lazim yang selamanya ada. Dia berada di kalimat ini. Dia bukan huruf tambahan, bukan. Huruf asli memang terletak di satu komponen dengan as-sani dan al-qadi. Bukan saniyu, bukan al-qadiyu. Jadi kalau ada isim yang berakhiran ya lazimah, maka dia dibaca sukun. Ya lazimah maksudnya dia selalu ada, bukan huruf tambahan. Beda dengan seperti ini, pulpenku, kolami. Nah, ini bukan isim manqus karena ini tambahan. Ku, pulpenku, bukan kesatuan dari kolam. Kan kolamun pulpen, aku anak, digabung kolami pulpen, pulpenku. Ini bukan isim manqus karena ya-nya bukan ya lazimah, dia ya tambahan yang tidak sepaket dengan kolam. Tapi kalau ya ini sepaket, tidak bisa dihilangkan. Ini sama sepaket. Asani al-qadi. Nah, maka dia dibaca apa adanya, asani al-qadi, bukan didommahkan. Asani al-qadi. Namun ketika muannas, maka baru bisa dibaca dommah. Asaniyatu. Asaniyatu al-qadiyatu. Kalau ada qadi yang berbinian, qadi itu kan hakim. Kalau dia ada perempuan, maka al-qadiyatu. Tapi kalau mudzakkarnya maka dibaca apa adanya, itu khusus untuk bilangan 2 yang mudzakkar. Nah, kemudian nomor 9 yang belum, nomor berapa lagi? 9 dan 7, 5 afwan. 9 yang kelima, lembaran yang ke-9 dan kamar yang kelima. Nah, ya silakan. Sofa itu lembaran. Lembaran yang ke-9 dan kamar yang ke-5. Itu dua-duanya mu'annas. As-safhatu at-tasi'atu. Ya, terus kamar yang ke-5. Al-ghurfatu al-khamisatu. Ya. Jadi pian ketika berhenti al-ghurfatu al-khamisatu. Namun kalau disambung al-ghurfatul khamisatu. As-safhatut tasi'atu. Namun bujur aja kalau pian misalnya bihinak dulu al-ghurfatu, bihinak dulu baru al-khamisatu. Namun kalau disambung al-ghurfatul khamisatu. As-safhatut tasi'atu, ya. Nah, kemudian bawahnya al-awwalu mu'annasat mu'annasuhu al-ula. Al-awwal itu mu'annasnya adalah al-ula. Misal anak perempuan pertama. Nah, ini anak laki-laki yang pertama dan ini anak perempuan yang pertama. Pian misalnya punya anak laki-laki 3, anak perempuan 3. Ini anak laki-laki yang pertama dan ini anak perempuan yang pertama. Apa bahasa Arabnya? Hadzal waladul ula. Hadzal waladul ula li. Kemudian hadhil bintul hadzal waladul awwalu li. Nah, hadhil bintul ula li. Nah, ini adalah anak pertama aku, ya, dan ini adalah anak perempuan pertama aku. Nah. Nakul kita katakan at-talibul awwalu, siswa yang pertama. Wat-talibatul ula, dan siswi yang pertama. Kemudian ada pertanyaan dulu, silahkan, tentang bilangan. Bilangan tadi 11 sampai 20. Kemudian bilangan yang menunjukkan urutan dari 1 sampai 10. Nah, silakan, ada pertanyaan? Ada? Ada? Enggak ada, ya. Kemudian pelajaran yang ke-12. Nah, yuwajjihul mudarrisu ilat tullabi as'ilatan mukawwanatan min alaysa kadzalik. Yuwajjihul mudarrisu, mudarris melemparkan, ilat tullabi, ke siswa-siswanya pertanyaan-pertanyaan, as'ilatan-as'ilatan, pertanyaan-pertanyaan, mukawwanatan min alaysa kadzalika, yang terdiri dari alaysa kadzalik. Jadi ulun menyebutkan, melemparkan pertanyaan kepada pian, alaysa kadzalik, bukankah begitu? Alaysa kadzalik artinya apa? Bukankah begitu? Fayujibu alaiha at-tullabu, lalu siswa menjawabnya dengan bi bala ya. Nah, jadi alaysa kadzalik, bukankah begitu? Lalu jerpian bala. Apa artinya? Iya. Nahwu seperti anta minal hindi alaysa kadzalika? Kamu dari India, bukankah begitu? Nah, lalu jarinya bala. Iya. Berarti apa iya? Saya dari India. Bukan dijawab dengan na'am, ya, tetapi dijawab dengan bala. Nah, itu banyak di dalam Al-Qur'an. Alaysa kadzalik? Bala. Kemudian dijawab dengan bala. Anta maridun, engkau sakit. Alaysa kadzalik, bukankah begitu? Maka kalau dia sakit, bala. Iya, saya sakit. Nah, jadi dijawab dengan bala. Kemudian latihan ke-13. Ayyuhuma yushirul mudarrisu ila talibaini wa yaqulu hadhani talibani. Ayyuhuma atwalu. Oh, jadi yang ke-13 ini menggunakan kalimat ayyuhuma. Artinya apa ayyuhuma? Contoh, ujar ulun, ada dua siswa di hadapan ulun. Hadhani talibani, ini adalah dua siswa. Ayyuhuma atwalu, mana di antara keduanya yang lebih tinggi? Nah, jadi ayyuhuma itu pendek, terjemahnya panjang. Mana di antara keduanya yang lebih tinggi? Lalu jarpian, misalnya Muhammadun atwalu min Zaidin. Nah, ada dua siswa di hadapan ulun, namanya Muhammad dan Zaid. Lalu kata ulun, hadhani talibani, ini ada dua siswa. Ayyuhuma atwalu, mana di antara keduanya yang lebih tinggi? Jarpian, Muhammadun atwalu min Zaidin. Muhammad lebih tinggi dari Zaid. Nah. Wa ila kitabaini, dan juga ayyuhuma, setelahnya kepada dua kitab. Wa yaqul, dan dia mengatakan, hadhani kitabani, ini adalah dua kitab. Ayyuhuma ajmalu, mana di antara keduanya yang lebih bagus? Nah, contoh ada dua kitab nih, cetakan ini dan cetakan itu, judulnya sama. Lalu kata ulun, ayyuhuma afdolu, misalnya, mana yang lebih afdol dari dua kitab ini? Lalu yang jawab satunya, hadhal kitabu afdolu min hadhal kitab. Kitab ini lebih utama daripada kitab ini. Nah, wa hakadza, dan begitulah seterusnya. Jadi penggunaan kalimat isim tafdil maka bisa dibawakan dengan memulai dengan kalimat ayyuhuma, mana di antara keduanya. Nah, ini bisa juga dirubah kepada dhamir yang lain. Ini kan huma nih. Misal ada banyak siswa, ada 10 siswa. Lalu kata ulun, ayyuhum afdol. Nah, ayyuhum afdolu, mana di antara mereka yang lebih afdol? Atau mana di antara mereka yang lebih rajin? Ayyuhum ansyatu. Nasyid rajin. Ayyuhum ansyatu. Mana di antara mereka yang lebih rajin? Karena banyak. Kalau cuma dua, maka ayyuhuma. Misal, ada banyak santri di hadapan ulun. Lalu ulun bertanya kepada para santri, mana di antara kalian yang paling tinggi? Ayat apa bahasa Arabnya? Mana di antara kalian yang lebih tinggi? Ayu kum. Kalian kan antum. Tapi kalau bersambung dengan kalimat lain, maka menjadi kum. Ayyukum atwalu, mana di antara kalian yang lebih tinggi? Ini di sini penulis ingin menjelaskan agar kita bisa memakai kalimat ayyu dalam percakapan sehari-hari sebagaimana adat bilangan 1 sampai 10 juz yang pertama, kemudian 11 sampai 20 juz yang kedua, urutan 1 sampai ke 10 juga di juz yang kedua. Nah, ini menggunakan kalimat ayyu. Nah, ayyu. Misalnya, mana di antara keduanya? Di hadapan ulun ada dua laki-laki. Ya. Lalu ulun bertanya, mana di antara keduanya yang lebih tinggi? Nah, maka, karena keduanya menjadi ayyuhuma atwalu. Nah. Kemudian banyak, mana di antara mereka? Apa di antara mereka? Ayyuhum. Ini yang laki-laki ya. Kalau perempuan, mana di antara mereka perempuan? Ayyuhunna. Nah, domirnya diganti ayyuhunna. Kalau kalian laki-laki, ayyukum atwalu. Kalian perempuan, ayyukunna apa? Atwalu. Intinya adalah ayu ini bisa dirubah kepada domir yang bermacam-macam. Kalau ini ayyuhuma, mana di antara keduanya? Ayyuhum, mana di antara mereka? Laki-laki. Ayyuhunna, mana di antara mereka? Perempuan. Misalnya yang lain, mana di antara kita yang lebih berani atau yang lebih apa misalnya, yang lebih rajin. Mana di antara kita atau siapa yang di antara kita yang lebih rajin? Maka ayyuna ansyatu. Nah, mana di antara kita yang lebih rajin? Dengan menggunakan kalimat ayyu. Kemudian al-kalimatul jadidah, kosakata-kosakata yang baru. Mahja'un, jamaknya mahaji'. Apa kemarin mahja' ini? Asrama ya? Mahja. Lupa ulun. Bentar. Apa mana mahja? Asrama. Rasanya asrama, Bang. Atau kamar ya? Asrama ya. Mahja artinya asrama atau kamar tidur, asrama ya. Mahja, asrama jamaknya mahaji'u. Mahaji'u. Kaukabun, maknanya bisa planet atau bintang. Jamaknya kawakibu. Planet atau bintang. Wasi'un, luas. Kalau lebih luas apa? Ausa'u. Ya. Mana di antara dua kamar ini yang lebih luas? Nah. Ayyuhuma ausa'u. Ya. Mana di antara keduanya? Maksudnya kamar yang lebih luas. Fariqun, kelompok atau golongan. Fariqun, ya, fariqun, kelompok atau golongan. Jamaknya furqa'u, ya, furqa'u. Sama seperti faqirun fuqara'u, ya. Syaqiqun, saudara kandung. Syaqiq, saudara kandung. Jamaknya asyqa'u. Kemudian samanun, harga, ya. Ini harganya berapa? Kam samanu hadza. Namun kalau di Arab sekarang itu kalimat saman itu jarang dipakai. Bahkan di label-label baju itu bukan saman. Kalau bahasa Inggrisnya adalah price ya, price itu harga kan? Price ya, ulun enggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu Kalau di Arab Saudi tertulis bukan saman tapi si'ir, si'run. Nah, itu harga. Ini yang banyak dipakai. Yang sekarang dipakai itu si'run bukan saman, tapi si'run. Kam si'ru hadha? Berapa harganya? Sin biasa ya, si'run. Nah, bukan si'run tapi si'run, artinya harga. Kemudian alam. Alam ya dunia. Alam artinya dunia. Misal ka'sul alam, piala dunia. Ka'sul alami, piala dunia. Al-alam artinya dunia. Bukan ka'sul dunia, piala dunia, bukan. Tapi orang menggunakan ka'sul alam, piala dunia. Syahirun bimana masyhur, terkenal. Rajulun syahirun, ya, laki-laki yang terkenal. Ashhar, lebih terkenal. Syahrun, bulan. Ada nama orang Syahruddin, bulan agama. Syahrun, bulan. Jamaknya syuhur dan ashhur, ada dua ya. Jamaknya syuhur, in indata syuhuri indallah, itu di Al-Quran syuhur. Tapi ada juga jamak yang lain, ashhur. Ashhurun. Rasanya ada bang di Al-Quran kalimat ashhur. Ashhur. Ashhurun ya. Selain syuhur, ashhur juga jamaknya. Bulan artinya. La'ibun, pemain. Kan la'iba bermain. Nah, orang yang main namanya la'ib, pemain. Jamaknya la'ibuna. La'ibuna, para pemain. Fil manami fi di al manami, mimpi. Manam artinya mimpi. Al-Azharu. Al-Azhar itu nama kampus ya. Beda dengan jamak dari bunga. Kan zahrotun itu zahro ya. Ya zahra'u ya, itu artinya kembang. Zahrun atau zahrotun, kembang. Jamaknya zahra'u. Ini Al-Azhar, nama kampus di Mesir, kampus tertua ya, termasuk yang tertua di dunia. Jami'atul Azhar, kampus atau universitas Al-Azhar. Ya, silakan, ada pertanyaan? Pelajaran yang ketiga ya, ketiga dari juz yang kedua ini. Ringkasnya, pelajaran kedua ini banyak yang kita pelajari. Yang pertama tentang isim tafdil. Isim tafdil, isim yang menunjukkan makna lebih atau paling. Tawilun, tinggi. Atwalu, lebih tinggi. Kathirun, banyak. Aksaru, lebih banyak. Sogirun, kecil. Asgaru, lebih kecil. Nazifun, bersih. Anzofu, lebih bersih. Kalau ada mengarahi anak anzob, anzob, nah artinya lebih bersih. Ya. Kemudian nasyitun, rajin. Ansyatu, lebih rajin, dan seterusnya. Kemudian juga mempelajari tentang temannya inna, yaitu lakinna. Lakinna ya, maknanya namun atau tetapi. Contoh, Muhammad rajin, tapi abahnya kada rajin. Nah itu namanya lakinna. Jadi kalau istilah nahu, lakinna itu fungsinya adalah lil istidrak. Lil istidrak. Lil istidrak atau lil istidrok. Kalau inna kan lit ta'kid, penguat, makanya maknanya sesungguhnya. Kalau lakinna itu lil istidrak. Kalau ka'anna lit tashbih. Nah, kalau la'alla lit tamanni wa tarji. Kalau laita afwan, kalau la'alla. Jadi temannya inna itu banyak. Inna temannya banyak. Yang fungsinya sama dengan inna, menasabkan isim, merafakkan khabar. Ada inna, ada anna. Ini maknanya lit ta'kid, untuk penguat. Artinya apa artinya? Sesungguhnya. Nah, ada lagi temannya inna, anna, lakinna. Nah, lakinna. La-nya panjang. Ini fungsinya lil istidrak. Nanti menjelaskan. Istidrak. Lil istidrak. Kemudian ka'anna, seakan-akan atau seolah-olah. Nah, ini kita belajar juga, ini litashbih untuk menyerupakan. Seakan-akan Muhammad itu singa. Apakah Muhammad singa? Bukan. Tapi diserupakan seperti singa karena memiliki sama-sama sifat seperti singa, yaitu pemberani. Litashbih namanya, lit tashbih untuk penyerupaan. Lit tashbih untuk penyerupaan. Kemudian ada temannya lagi, adalah Allah. Ini namanya litarajji. Kedua ini gini yang kita pelajari aja. Nah, kalau inna dan anna litakid untuk penguat, penekanan. Makanya maknanya sesungguhnya innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi, sesungguhnya atau bahwasanya. Lakinna maknanya namun atau tetapi, lil istidrak kalau bahasa nahunya. Istidrak itu, perhatikan dari contoh, mungkin pian bisa paham. Misalnya, laki-laki itu pintar, atau siswa itu pintar. Atau libu, zakiyun, zaki pintar. Zakiyatun perempuannya. Makanya nama binian banyak zakiyah, ya, karena pintar. Siswa ini pintar. Ini kan pujian nih. Namun kita menggunakan ini seakan-akan ini bukan pujian. Siswa itu pintar tapi abahnya enggak pintar. Nah, maka namanya istidrak. Siswa itu pintar tapi saudaranya jahil. Asalnya ini bagus, kemudian ketika dimasuk lakinna maka menjadi tidak bagus. Nah, siswa itu pintar lakinna tetapi siapa ya? Tetapi saudaranya atau anaknya, kesongsongan bang siswa bisi anak, tetapi mamanya, nah jangan mamanya, abahnya aja, lakinna abahu jahilun. Nah, karena adanya lakinna yang asalnya pujian maka menjadi bukan pujian. Inya tuh pintar tapi abahnya kada pintar, ya kan kada nyaman didengar. Inyanya pintar tapi abahnya kada pintar, atau sebaliknya, siswa itu jahil nah kada pintar, atau libu jahilun. Ketika ada lakinna maka ini berubah, yang negatif menjadi positif. Siswa itu pintar tapi kakaknya pintar benar. Nah, maka kesannya menjadi positif. Inilah namanya istidrak, ya, merubah satu keadaan kepada keadaan yang lain ketika dimasuki lakinna. Atau libu jahilun lakinna abahu, tetapi abahnya zakiyun atau ulama atau apalah. Nah, ini negatif maka menjadi positif ketika ada kalimat lakinna. Itu mananya lil istidrak. Kemudian litashbih, penyerupaan. Karena Ali bin Abi Thalib pemberani, singa juga pemberani, maka disamakanlah Ali dengan si singa. Ka'anna aliyan asadun. Seakan-akan Ali itu si singa. Kenapa disamakan dengan singa? Karena sama-sama punya sifat pemberani. Maka Ali ditashbihkan, diserupakan dengan apa? Singa, dengan memakai kalimat ka'anna. Litashbih artinya untuk penyerupaan. Itu kita belajar lakinna dan ka'anna. Kemudian juga kita mempelajari tentang bilangan 11 sampai 20. 11 sampai 20. Kalau 11 dan 12 maka dia mengikuti ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar maka 11 dan 12 harus mudzakkar, begitu pula sebaliknya. Kemudian 13 sampai 19 maka ma'dudnya mudzakkar, maka tiganya yang belasnya, tiganya harus mu'annas. Kalau ma'dudnya mu'annas maka tiganya harus mudzakkar, sebaliknya ya. Kemudian kalau 20 maka 20 ini mau mudzakkar kah mu'annas kah, tetap kalimatnya ishruna, tidak ada perubahan. Nah, kemudian ma'dud setelah 11 dan 12 harus tanwin, harus bertanwin fathah. Ingat, ma'dud dari 11 sampai 20 maka ma'dudnya harus tanwin fathah. Taliban, sayyaratan, kolaman, dan seterusnya. Kemudian seterusnya kita mempelajari tentang bilangan urutan dari 1 sampai 10. Anak yang pertama, anak perempuan yang pertama, mobil yang pertama, mobil yang kedua, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya mempelajari kalimat alaisa kadzalik. Bukankah demikian? Ketika pertanyaannya alaisa kadzalik, maka jawabannya harus bala. Maka jawabannya harus bala, bukan na'am. Kemudian yang berikutnya penggunaan kalimat ayyu. Nah, mana? Ayyuhuma, mana di antara keduanya? Ayyuhum, mana di antara mereka? Ayyukum, mana di antara kalian? Dan seterusnya. Kemudian baru terakhir tadi tentang kosakata yang baru dalam pelajaran yang ketiga ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti, nah, pekan depan baru berubah jadwalnya ke hari Selasa, karena yaitu tadi hari Sabtu sudah ulun mengajar, tinggal Selasa yang kosong. Ya, maka Selasa itu yang kita belajar bahasa Arab lah. Jadi Sabtu pekan ini terakhir, pekan depan sudah kita hari Selasa, kemudian jam 10. Ya, jadi jam itu urutan Bu ya, jam ke-1, ke-2. Apa bahasa Arabnya jam 1 atau jam 3? Jam 3 bukan salah satu saat, bukan, tapi as-sa'atu tsalitsatu. Itu urutan. Jam yang ketiga bukan 3 jam, 4 jam. Jamnya cuma 1. Bukan jamnya 3, 4, bukan. Ya, jadi urutan itu as-sa'atul ula, as-sa'atu tsaniyatu, as-sa'atu tsalitsatu, rabi'atu, dan seterusnya. Ya, jadi pekan depan hari Selasa insyaallah jam 10. Ya, silakan yang ingin bertanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Ada? Tidak ada? Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.